Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharul hadithi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyarul ikhwah, para musyahidin, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV Roja serta pendengar Radio Roja yang muliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kesehatan, kesempatan, serta semangat kepada kita untuk selalu memanfaatkan waktu-waktu kita, mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah SWT untuk mencintai sunnah beliau, mempelajari dan serta mengamalkannya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita adalah lanjutan dari pembahasan masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu masa pemerintahan Al-Musta'sim Billah. Jadi ada yang mirip dengan ini ya, anak dari Al-Mu'tasim. Kalau ini nak gelar kebesaran Asim, ya bukan Al-Mu'tasim. Ibn Qasim menyebutkan ini adalah akhir dari Khalifah Bani Abbasiyah yang diruntuhkan oleh Holakokan, ya. Dan insyaAllah kita akan bahas topik ini dari beberapa sisi. Pertama, bagaimana kekuasaan Al-Musta'sim Billah. Setelah itu kita akan bahas nanti penyebab runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah, serta bagaimana sejarah kaum Tatar dapat menguasai dunia Islam saat itu, ya. Kemudian bagaimana bangkitnya kembali. Baik, sini akan kita jelaskan apa yang diungkapkan dari Imam Ibnu Katsir maupun yang ditalkhis oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Beliau menyebutkan Al-Musta'sim Billah ini, itu nama beliau. Naam, adalah Abdullah Ibnu Muntasir Billah. Jadi bapa beliau yang sebenarnya Al-Mustansir Billah, kunianya adalah Abu Ahmad. Ya, Abdullah bin Al-Mustansir Billah adalah pemerintah atau penguasa Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir di Irak, ya. Beliau lahir pada tahun 609 Hijriah, ya, dengan keturunan dari ibunya adalah bernama Hajir, ya. Dan beliau dibaiat menjadi khalifah setelah wafatnya orang tua beliau, Al-Mustansir Billah, ya. Dan kemudian disebutkan oleh Imam Suyuti bahwa beliau juga memiliki beberapa ijazah dari para ulama, di antara Ibnu Najjar. Ibnu Najjar ini adalah seorang ulama yang pakar dalam sejarah dan juga dalam beberapa ilmu hadis, dan Abu Ruh Al-Harawi dan lain-lain, ulama lain-lainnya, kata Imam Suyuti. Kemudian juga ulama-ulama yang meriwayatkan beliau dengan ijazah juga. Jadi dahulu cara periwayatan hadis, penerimaan kitab atau ilmu, ada yang dikenal dengan ijazah yang hari ini yang masih dipakai oleh dunia pendidikan kita, yaitu seseorang telah selesai melaksanakan satu tingkat jenjang pendidikan diberikan ijazah. Kalau dahulu para ulama memiliki kitab hadis umpamanya, maka dia berikan kitab ini dengan mengatakan qad ajaztu laka bi riwayati hadzal kitab. Jadi setelah dia belajar, kemudian dia berikan ijazah kepada muridnya untuk meriwayatkan kitab atau hadis yang ditulisnya. Ya, itu para ulama cara menyampaikan ilmu dahulu. Ya. Nah, kemudian ijazah ini ada bentuknya, yang lebih kuat adalah dengan mengikuti pelajaran itu. Sebenarnya kita menerima ijazah-ijazah daripada guru juga demikian, dengan cara mendengarkan kitab itu, seperti umpamanya yang pernah kita ikuti umpamanya Sahih Ibnu Khuzaimah, dan kita mengikuti dari awal kitab sampai akhir yang melalui para ulama memiliki sanad sampai kepada muallif, ya, dari muallif tentu sampai kepada Rasulullah SAW. Nanti setelah didengar semua riwayat-riwayat itu, lalu nanti para musnidin, para ulama memiliki sanad tersebut, mengatakan qad ajaztu lakum bi riwayati hadzal kitab aw ar-riwayat allati sami'tumuha. Maka al-mustami'un, maka yang mengikuti kegiatan al-istima' tersebut atau as-sama' namanya sama'ul hadis, yaitu dengan mengatakan qad qabiltu qabilna. Nah, ini hal-hal ini, riwayat-riwayat seperti ini masih suatu budaya yang memang cara perawatan penerimaan hadis oleh para ulama hadis masih berlangsung sampai saat ini. Umpamanya seorang syekh datang membacakan umpamanya Mukhtasar Sahih Bukhari umpamanya dengan berapa hari dari awal sampai akhir, ya, dibacakan, didengarkan, nanti ada taklik-taklik yang untuk hal-hal yang sangat penting saja, tidak disyarahkan secara melebar. Nah, nanti di akhir itu diberikan ijazah namanya. Baik. Nah, ini cara satu pola, ini tambahan sakofa saja atau maklumat saja bagi kita. Nama ijazah, asal dari kata ijazah itu gimana dahulu. Jadi kalau kita katakan model para ulama dalam menyampaikan ilmu sebelumnya, itu yang ditiru pada masa sekarang ini, bahwa istilah ijazah itu bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang hal yang baru dalam dunia pendidikan Islam, tetapi telah di berlaku di kalangan para ulama sebelumnya. Walaupun bentuk proses, kalau sekarang ijazah itu kan umum untuk selesai dari suatu jenjang pendidikan. Kalau para ulama dahulu memberikan istilah ijazah itu bagi suatu kitab atau riwayat yang diriwayatkan oleh gurunya dengan membolehkan muridnya untuk menyampaikan riwayat itu secara terbuka kepada orang lain. Baik, itu sedikit sekilas tentang istilah ijazah, ya. Maka kemudian, dan dari beliau juga para ulama banyak menerima ijazah. Ini tentu menunjukkan bahwa beliau di antaranya haliman, santun orangnya, pemurah orangnya, penyayang orangnya, ya. Kemudian kariman, ya, sangat penyayang, kariman, pemurah, ya. Ini di antara sifatnya. Kita tahu bahwa orang tua beliau sebelumnya juga memiliki sifat yang luar biasa dalam masalah ini, ya, melakukan pembaharuan-pembaharuan dan pembangunan yang luar biasa di tengah masyarakatnya. Wakana kariman, dia orang yang pemurah, suka berbuat baik kepada masyarakat, ya. Haliman, santun, ya, kepada rakyatnya. Salim al-batin, jadi orang yang sehat, jiwanya, batinnya, tidak ada dengki, hasad, semuanya. Hasanuddiyana, orang yang juga taat dalam beragama. Baik. Syekh Qutbuddin menyebutkan, dinukir oleh Imam Suyuti, kana mutadayyinan, dia seorang yang benar-benar konsekuen dalam beragama. Ya, mutadayyinan artinya orang yang benar-benar cinta kepada agama, menjalankannya, mutamassikan bisunnah. Nah, itu juga diantaranya di dalam beribadah, di dalam beramal, beliau ada orang-orang yang tegas, yang kokoh dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, seperti ka'abihi wa jaddihi, seperti ayah dan kakeknya, kata Imam As-Suyuti di sini, atau perkataan Imam Qutbuddin yang dinukil oleh Imam As-Suyuti. Jadi beliau seorang yang cinta agama. Namun kelemahan beliau nanti adalah karena beliau tidak pakar dalam bidang politik di sinilah, dan juga kurang azimah, artinya tidak tegas. Nah, di sini kelemahan beliau. Tapi beliau karena kelembutan, ya, orang ahli agama, berpegang teguh dan sunnah, kemudian walakinnahu lam yakun mislahuma fit taqayyuz, ya, fit tayaqquz wal hazm wa ulhima. Nah, cuman kekurangannya dari ayah dan kakeknya itu, dia tidak seperti keduanya dalam kehati-hatian, jadi artinya orang yang begitu menguasai politik, ya, kondisi dan taktik dalam berperang dan juga siasat dalam politik, ya, wal hazm, kesungguhannya, ketegasannya, wa ulul himmah, dan semangat yang tinggi. Nah, di situ kekurangan al-musta'sim billah. Sebelumnya sudah kita jelaskan, ya, satu faedah adalah beliau, ayah beliau al-mustansir billah, sebenarnya punya saudara al-kafaji yang itu lebih kuat lagi orangnya di dalam memegang kebenaran dan keberanian. Cuman berbeda dengan anaknya, anak paman, anak saudaranya ini, yaitu al-mustansir billah. Maka ketika al-mustansir billah wafat, para pejabat-pejabat lebih memilih al-mustasim karena melihat ketegasan dari al-khafaji, mereka meragukan. Dan juga kita sebutkan adanya taktik di sini untuk menghancurkan kekuasaan Bani Abbasiyah dari kalangan musuh, sehingga diangkatlah pemimpin-pemimpin yang saat itu butuh kepada pemimpin yang tegas, yang pemberani. Karena saat itu kekuasaan Bani Abbasiyah dibayang-bayangi oleh kekuasaan Tatar yang sedang melakukan ekspansi ke berbagai wilayah dengan sangat kejam dan sangat sadis. Nah, Kemudian wakana al-mustansir akhun yu'rafu bil khafaji. Nah, ini disebutkan sebetulnya al-mustansir ayah dari al-musta'sim punya saudara namanya al-khafaji. Yazidu alaihi fi syaja'a wasyahama. Jadi mana keunggulan saudaranya ini lebih unggul daripada al-mustansir dari sisi keberanian dan syahama. Syahama itu orang yang berwibawanya jauh lebih kokoh ya, kepribadiannya kokoh, kemudian berani. Nah, seorang pemimpin memang harus tegas ya, seorang berani. Ya, itu di antara hal tentu segala kondisi yang ada tentu menentukan kualitas pemimpin tadi. Apa namanya? Menentukan pemilihan yang tepat untuk pemimpin. Nah, ketika pemerintahan negara dalam keadaan sedang kacau, dalam keadaan tidak terkendali keamanannya, maka seorang pemimpin di sini perlu pemimpin yang mengenal siasat perang, siasat bagaimana bernegosiasi dan juga pemberani serta memiliki wibawa yang tinggi ya, yang disegani oleh musuh maupun oleh rakyatnya ya. Di sini makanya disebutkan di sini dan al-mustansir itu punya saudara al-khafaji namanya yang lebih-lebihi dari sisi keberanian dan juga kewibawaannya, keteguhan pendirinya. Wa kana yaqul, nah, mana pernah dia ketika diangkat oleh saudara al-mustansir billah memimpin suatu peperangan, dia berkata, in malakanillahu al-amrah la'aburanna biljiyus nahra jihun. Dia katakan, kalau seandainya Allah memberikan kepada saya kekuasaan ini, saya akan seberangi ya sungai Jihun itu dengan pasukan tentaraku. Artinya akan menghadapi apa namanya kekejaman bangsa Tatar ini ya. Dia belum siap memerangi sungai Jihun ya, satu sungai yang di dalam peta dunia disebut di situ merupakan perbatasan, yang sungai ini ya merupakan alat transportasi sekalipun batas antara wilayah Islam dengan apa namanya bangsa Tatar dan Turki ya. Turki yang masuk di sini bukan Turki bangsa negara Turki, tapi adalah satu bangsa yang keturunannya mirip dengan orang Afghanistan, Kazakhstan, jadi orang-orangnya postur tubuhnya beda-beda, itu, yang mirip-mirip gitu ya, kokohan mereka. Ya kalau kita lihat orang-orang yang masih di Kazakhstan, Afghanistan ataupun Uzbekistan itu orang-orangnya luar biasa. Keberanian dan ketegasan juga postur tubuhnya jauh beda dengan kita orang-orang Asia yang sangat kekar dan kokoh ya, kuat gitu. Nah, dia mengatakan demikian ya. Wa antazi'ul bilad minat Tatar. Saya akan mengembalikan kekuasaan-kekuasaan yang dirampas oleh bangsa Tatar katanya. Wastaksiluhum. Saya akan punahkan mereka. Jadi karena memang saat kekuasaan al-mustansir billah, bangsa Tatar yang dipimpin oleh Genghis Khan mulai merengsek dan melakukan berbagai macam bentuk pembunuhan ya, penghangusan terhadap wilayah sebagian wilayah Islam. Nah kemudian falamma tuwfi al-mustansir, tatkala mustansir itu wafat, para duwaidar ini maksudnya adalah penentu kebijakan-kebijakan di dewan pemilihan, wasyarabi wal kibar ya, taqlid al-khafa apa namanya, maka mereka tidak melihat, tidak suka memberikan, tidak mau mengangkat apa namanya al-Khafaji sebagai khalifah setelah Mustansir wafat. Ini keputusan daripada kebijakan daripada pemegang apa dewan ya, dewan penentu kekuasaan setelah al-Mustansir ini. Karena al-Mustansir ya tidak berwasiat tentang wali ahad setelahnya ya. Akhirnya para dewan pemilih itu ya, pimpinan-pimpinan tertinggi dari menteri-menterinya dan tokoh-tokoh terpenting dari negara saat kekuasaan khilafah saat itu memilih adalah al-Mustaksim. Ya, maka mereka tidak menyerahkan mengangkat al-Khafaji sebagai kuasa. Wa khawfu minhu. Ya, kenapa alasannya? Mereka takut dari al-Khafaji ini, orangnya tegas, ya, tentu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin permainan-permainan politik yang mereka lakukan tidak lagi bisa ya, karena memang tidak dipungkiri ya, bawahan-bawahan penguasa itu kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan yang mereka apa namanya inginkan, sehingga mereka tidak membaca kondisi kalau orang ini yang berkuasa maka berbagai kesempatan pemainnya akan hilang ya kalau di kita umpamanya bisnisnya, eksportirnya akan terganggu umpamanya bahwa dia punya tim yang berbeda segala macamnya. Nah, oleh sebab itu jadi kondisi-kondisi politik ini hampir berlaku dalam setiap negara ya, atau kondisi ya, pemilihan pemimpin. Maka mereka lebih memilih al-mustaqsim. Nah, mereka memilih mu'tasim lilayyini wa qiyadihi. Nah, karena al-mustaqsim ini pertama lebih banyak menerima, lebih apa nama, menyerahkan keputusan-keputusan ya, kebijakan-kebijakan banyak orang bawahan. Nah, dan juga karena dia lembut orangnya, bisa diatur lah istilahnya, bisa diatur, tidak punya apa namanya konsep ya, artinya di situ kelemahan beliau tadi dari konsep pemerintahan. Walaupun secara agama beliau seorang yang taat, yang mulia. Nah, oleh sebab itu para ulama dalam memilih kepemimpinan menjadikan syarat bukan seorang yang harus menjadi khalifah itu syarat pertamanya, utamanya saja, hanya melihat dari sisi ketakwaannya saja, tidak. Bahkan sebagian ulama lebih memilih adalah keberanian dan kemampuan dari menjadi seorang khalifah. Adapun ketakwaannya akan kembali untuk kepada dirinya sendiri, kayak itu. Sebagian ulama menyebutkan demikian, sedangkan kebijakan-kebijakannya adalah untuk orang-orang banyak. Maka perlu dipilih orang yang berpengalaman, orang yang betul-betul mampu cekatan di dalam menjadi seorang pemimpin. Baik, walaupun yang sempurnanya adalah dua-duanya, di samping ahli dalam agama, juga ahli dalam ilmu pemerintahan, tentu begitu. Baik. Nah, liyakuna lahum amr. Jadi kenapa mereka alasan memilih itu? Disebutkan para ulama yang menulis ini, yang nukil dari Imam Suyuti, dari Imam Al-Qutbuddin, menyebutkan agar mereka punya kebijakan-kebijakan. Liyakuna lahum amr, agar kekuasaan itu bisa mereka kendalikan. Nah, maka mereka tidak mau mengangkat Al-Khafaji yang punya apa namanya ketegasan, keberanian. Nah, kemudian ini sudah kita ambil faedah di pelajaran lalu ya, bahwa di antara model-model negara lain sekarang untuk mengendalikan negara yang lain ya, suatu negara mengendalikan negara lain adalah dengan cara membuat berita-berita bagaimana supaya negara tersebut terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas. Nah, ini menyebutkan sebuah negara jauh ketinggalan dari negara lain, dan mungkin pemimpin itu adalah, bisa diartikan dalam bahasa lebih kasarnya, boneka bagi negara lain. Jadi memang ini tidak dipungkiri dalam kondisi politik dunia sekarang ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang pada hakikatnya lebih dipengaruhi oleh kekuatan luar dalam terpilihnya dia. Karena dengan baik dengan media yang mengangkat namanya ya, ataupun dengan cara mengangkatnya di media internasional dan seterusnya, sehingga banyak orang tertipu, dan akhirnya betapa banyak negara-negara lain ya tidak bisa bangkit karena atas dasar dipilih pemimpin yang tidak berkualitas di sebuah bangsa tersebut, sehingga ketinggalan dalam ekonomi, pendidikan, politik, dan berbagai bidang lainnya. Nah, ini cara, pola ini sudah kita bahas kemarin. Salah satu hal teori dari musuh Islam ingin menghancurkan Islam adalah dengan terangkatnya pemimpin-pemimpin yang tidak berkompeten di dalam mengendalikan kekuasaannya. Baik, termasuk juga dalam sebuah negara, orang-orang yang ingin berbuat onar, orang yang ingin berbuat sesuatu dalam negara, mereka akan menyiasati bagaimana seorang pemimpin yang terpilih itu dapat mereka kibuli, mereka atur, mereka berbuat di luar kewenangan-kewenangan mereka, ya, sehingga yang merugi adalah rakyat sendiri, ya, pemimpin hanya sebagai boneka saja dari sebuah kekuatan yang mengendalikan presiden ataupun pemimpin tersebut, sehingga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan bagi negara tersendiri, hanya menguntungkan sebagian kelompok yang sedang mendukung penguasa tersebut. Baik, kemudian disebutkan juga liyakuna lahumul amr fa'aqamuhu, ya, agar mereka dapat mempengaruhi kekuasaan, maka mereka memilih pemimpinnya itu tadi al-mustaqsim, dari segi kelembutannya dan juga kurangnya pengalamannya sebagai seorang khalifah. Summa raqan al-mustaqsim ila wazirihi al-mu'ayyiduddin al-qami ar-rafid. Nah, ini sebab penyebabnya di antara terbesar adalah ketika setelah itu diberikan instruksi oleh bawahan-bawahannya siapa yang menjadi perdana menteri. Akhirnya terpilihlah seorang orang Rafidah yang sebenarnya Ibnu al-Qami. Dan kalau kita baca sejarah-sejarah Islam, Ibnu al-Qami inilah yang sangat berperan yang bagi membuka jalan bagi bangsa Tatar untuk masuk ke wilayah Islam. Ya, terjadi penipuan dan siasat yang sangat keji dari dia. Dia menutup bagaimana bahaya bangsa Tatar itu daripada khalifah. Kemudian khalifah selalu diberikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan di lapangan. Kemudian di sisi lain juga disebutkan para ulama penulis sirah, dan dia membuat rancangan-rancangan dengan raja Tatar. dan bahkan dia dijanjikan oleh Holakokan akan diangkat sebagai pejabat dari Tatar gitu. Nah, akhirnya ini yang membuka jalan. Dalam ceritanya sangat mengerikan sekali bagaimana Ibn al-Qawmi memberikan masukan kepada khalifah karena terbunuhnya khalifah ini dengan menemui di perbatasan wilayah Islam di sebuah tenda, bertemu dengan Holakokan dengan pasukannya untuk berunding, rencananya berunding. Dan dibawalah oleh khalifah dengan sekian puluh dari para tokoh-tokoh ulama dan para pakar politik dan seterusnya ya, orang-orang pintar dari kekhalifahan itu. Nah, ketika mau masuk tenda, mereka dimasukkan satu-satu. Dan akhirnya di dalam tenda itu mereka dipancung satu persatu. Habis, disitulah sejarah bagaimana jahatnya ya siasat yang dilakukan. Jadi terbunuhnya khalifah itu dengan cara yang sangat keji, dengan penipuan daripada perdana menterinya ini, dengan mengatakan bahwa Tatar meminta dia tidak mau berunding di dalam di Baghdad. Semestinya orang itu datang ke Baghdad dan dikawal, tentu begitu. Nah, tapi di sini diminta khalifah datang ke perbatasan wilayah yang di mana pasukannya tidak dikawal oleh pasukan karena akan mendatangi ke negara lain, tentu berunding, tentu tidak boleh membawa pasukan dan karena keamanan sudah dijamin mestinya. Tetapi khalifah ini berkhianat sehingga satu persatu ketika masuk tenda semuanya tidak masuk bersama-sama. Mereka disilakan satu persatu sehingga satu persatu dihabisi dalam tenda tersebut. Ini diceritakan dalam referensi sejarah yang membahas masalah itu ya. Baik. Nanti mungkin akan kita bahas pada saatnya nanti bagaimana terbunuhnya khalifah ini. Baik. Kemudian disebutkan diangkatnya Ibn al-Qawmi sebagai perdana menteri, ini seorang rafidhah, fa'alakal harta wan nasl. Inilah menyebabkan hancurnya ya manusia dan juga segala fasilitas umum. Ini disebutkan sini berbagai hancur negara tersebut. Wala'iba bil khalifah kaifa arad. Dialah yang telah mempermainkan khalifah dengan semaunya. Ya. Bima arad kaifa arad. Kemudian wabatan at-tatar, dia membatan at-tatar, maksudnya dia bar minhum. Nah, caranya apabila datang berita-berita dari Tatar, kata mahu anil khalifah, dia tutup, tidak sampai kepada khalifah. Jadi semua perunding-perunding itu hanya sampai pada Ibn al-Qawmi sebagai perdana menteri saat itu. Jadi berbagai hal yang datang dari berita dari Tatar itu disimpan, ditutup dari khalifah sehingga enggak nyampai kepada khalifah kondisi yang sebenarnya yang secara internasional saat itu tidak diketahui oleh khalifah karena secara tidak ketahuinya karena memang ditutup oleh perdana menterinya. Artinya dia melihat kondisi itu aman-aman saja sebenarnya karena tidak mendapatkan bagaimana perkembangan bangsa Tatar di dalam mengekspansi wilayah-wilayah di sekitar Islam. Wita' bi akhbar khalifah Tatar, wita'li' bi akhbar khalifah Tatar, dan dia membocorkan berbagai kebijakan-kebijakan urusan-urusan khalifah kepada bangsa Tatar. Ya, ini jahatnya Ibn al-Qawmi ini. Maka dikenal oleh para ulama sejarah ini adalah sebagai orang pengkhianat terbesar dalam sejarah dengan perbuatannya ini. Ya, begitu hancurnya banyaknya umat yang terbunuh dan hancurnya kekuasaan Khalifah Abbasiyah, dan bukan hanya kehancuran kekuasaan, tapi hancurnya segala kekayaan Islam saat itu, sehingga buku-buku berbagai kekayaan perpustakaan Islam yang kaya dengan saat itu dibuang ke sungai Tigris ya, dan hancur, dan bahkan disebutkan pasukan-pasukan kuda bangsa Tatar itu menyeberang sungai Tigris di atas buku-buku yang telah dilemparkan ke dalam sungai tersebut, sehingga dalam hampir satu minggu atau satu bulan disebutkan oleh para penulis sejarah yaitu air sungai Tigris itu menghitam karena tinta buku yang ditemparkan tersebut. Kemudian disebutkan pula oleh para penulis sejarah bahkan kota Baghdad saat masuknya Tatar itu banjir darah dan di got-gotnya mengalir darah-darah manusia. Ya, ratusan ribu orang dipenggal oleh mereka. Ila asalah mahasalah sampai apa yang terjadi dan terjadi. Ini ringkasan yang disebutkan oleh Imam Asyuti dari nukilan dari Qutbuddin yang menulis sekilas tentang kondisi dari kekuasaan Bani Abbasiyah di masa pemerintahan khilafah al-khalifah al-mu'tasim billah al-musta'sim billah ya al-musta'sim billah. Kalau kita Ibnu Katsir menyebutkan di sini menjelaskan bahwa khalifah al-musta'sim billah ini itu ada 9 dari garis keturunan beliau ke atas itu kakek-kakeknya ya adalah khalifah semua yang berkuasa sebagai khalifah. Di sini disebutkan mengatakan wahwa akhir khulafa bani Abbasiyah. Al-Musta'sim billah adalah penguasa terakhir dari kalangan khalifah bani Abbasiyah, dan wa khalifatus syahid, dia adalah khalifah yang syahid yang dibunuh oleh bangsa Tatar, ya, dengan perintah dari Holakokan, anak dari Malik Tatar Genghis Khan, ya. Dan pada tahun 656 Hijriah, ya. Semuanya akan datang penjelasan kata Ibn Katsir. Kemudian disebutkanlah garis keturunannya oleh Ibn Katsir, huwa Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah, ya, Al-Imam Abu Ahmad Abdullah Ibn Amirul Mukminin, ya, Ibn Amirul Mukminin, ayahnya juga Amirul Mukminin Al-Mustansib Billah, Abu Ja'far Al-Mansur, anak dari Amirul Mukminin juga Al-Zahir Billah, ini penguasa kakeknya lagi Al-Zahir Billah, Abi Nasir bin Amirul Mukminin An-Nasir Lillah. Jadi An-Nasirillah Amirul Mukminin, ini kakek-kakeknya semuanya khalifah, ya. Kemudian An-Nasir Alidinillah Abul Abbas Ahmad, anak dari Amirul Mukminin Al-Mustadi bi Amrillah, Abi Muhammad Al-Hasan Ibnu Amirul Mukminin, anak dari Amirul Mukminin Al-Mustanjib Billah, Abi Muzaffar Yusuf Ibnu, anak dari Amirul Mukminin Al-Muktafi bi Amrillah, Abu Abdullah Muhammad, anak dari Amirul Mukminin Al-Mustadhir Billah, Abul Abbas Ahmad Ibnu Amirul Mukminin Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah, Abil Qasim Abdullah, wa baqiyatu nasabihi, dan lanjutan garis keturunannya sampai kepada Abbas, ya, dalam firqati jaddihi An-Nasir. Wa alladhi dzakarnahum kulluhum wali al-khilafah. Kata Ibn Katsir, semua yang kita sebutkan itu semua menjadi khalifah. Yatlu ba'dhum ba'dhah, yaitu bergantian, ya, secara berurutan. Wa la yattafiq hadha li ahadin qabla al-Mu'tasim. Jadi tidak pernah sebelumnya garis keturunan ada secara beruntun, ya, kakek nenek cucu-cucunya menjadi khalifah semuanya kecuali sebelum Mu'tasim, kata Ibn Katsir. Baik. Wa anna fi nasabi samaniatan walu khilafah nasaqan lam yatakhallalhu ahadun. Jadi dalam garis keturunannya itu ada 8 khalifah, itu 8 dari tingkatan keturunannya itu menjadi khalifah semua secara beruntun, secara berturut-turut, tidak ada yang pindah ke kekuasaan kepada pamannya atau kepada saudaranya. Nah, ini maksudkan oleh Ibn Katsir di sini. Dan dia ada yang ke-9, kata Ibn Katsir. Taim. Lama tuwafiya abuhu bukrata, dan ketika Al-Mustansir ayahnya wafat pada pagi Jumat, ya, tanggal 10 Jumadil Akhir dari tahun 640 Hijriah, istud'iya huwa min at-taj yauma idzin ba'da salati ubwi'a bil khilafah. Jadi dipanggil dia oleh dewan yang penunjuk jadi khalifah saat itu, jadi para pembesar, para tokoh-tokoh politik dan pejabat saat itu mengangkatnya sebelum hari Jumat, lalu digelar dengan Al-Mu'tasim Billah. Dan saat itu dia berumur 30 tahun, ya, 30 tahun 1 bulan, kata Ibn Katsir, saat diangkat menjadi khalifah. Waqad askana fi syababatihi tilawat al-Quran hifzan wa tajwidan. Di mana masa mudanya dia sudah benar-benar ahli dan hafal Al-Quran, baik secara hafal maupun tajwidnya. Wa askana al-Arabiyya wal khatta wal hasan. Ini di antaranya kelebihan-kelebihannya sebuah Ibn Katsir adalah beliau juga orang yang menguasai istilah sastra Arab, kemudian juga tulisannya khat, ya, artinya tulisannya indah. Dalam demikian dari keutamaan-keutamaan, ya, yang di mana beliau belajar kepada seorang ulama Syamsuddin Abi Muzaffir Ali bin Muhammad bin Nayyar, salah seorang dari ulama Syafi'iyah di zaman itu, ya. Waqad akramahu wa ahsana ilaihi fi khilafati, di mana Al-Musta'sim sangat menghormati gurunya ini, salah seorang dari ulama Syafi'iyah ini, itu yang digelar beliau Syamsuddin Abu Muzaffar Ali bin Muhammad bin Nayyar ini, ya. Wa kana al-Mustasim ala ma dzikr, ya. Dan menghargai, menghormati gurunya, dan disebutkan bahwa Al-Mustasim selama berkuasa, ya, dia itu tekanan orang katsiral tilawah, orang yang sangat senang membaca Al-Qur'an, hasanal ada, sangat bagus bacaannya, thayyibas sauti, dan juga indah bacaan Al-Qur'annya, ya, suaranya bagus. Yadhharu alaihi khusyu'un wa inabatun, dan dia orang yang terlihat adalah sangat khusyuk dalam ibadah, ya, tunduk inabah, sangat takut kepada Allah. Wa qad nadhara fi syai'in min at-tafsir, dan juga dia paham tentang tafsir, ya, wa hal muskilat, dan juga dalam masalah menjelaskan persoalan-persoalan ilmu yang agak berat, ya. Wa kana masyhuran bil khair, di mana Al-Mu'tasim ini sangat dikenal memiliki banyak sekali hal positifnya. maskuran, sangat disayangi, dicintai oleh masyarakatnya karena sangat dilihat karena orangnya pemurah ya, maskuran jadi sangat disyukuri oleh masyarakatnya. Muqtadian bi abihi al-mustansir ya, dan dia adalah pelanjut mencontoh ayahnya, bagaimana ayahnya sebelumnya seorang orang yang sangat derma sekali ya, dan membangun yaitu kalau kita komplek universitas ataupun komplek pendidikan yang begitu lengkap Al-Mustansiriyah di tepi Sungai Baghdad itu yang sangat indah dengan segala biaya yang ditanggung oleh dia, disediakan pendidiknya, guru-gurunya, kalau kita sekarang profesornya, para dosennya, semua dia dibiayai oleh dengan biayanya sendiri. Nah, ini di antara hal yang disebutkan tentang Al-Mustansir, dan juga dan dia menjadi panutan bagi anaknya Al-Mustansir. Waqad masatil al-umur fi ayami ala sadadi wal istiqamah walillahilhamd wal minnah. Kata Ibnu Katsir, kondisi pemerintahannya itu berjalan dengan sangat baik dan istiqamah. Baik. Kemudian wakan al-qa'imah bihadil bay'ah al-mustansimiyah Syarafuddin Abu Fadl Iqbal Mustansiri. Jadi ini ada pegawai atau pejabat yang atau yang mengangkatnya sebagai khalifah, disebut itu Abul Fadl ya. Kemudian yang pertama membaiatnya kata Ibnu Katsir adalah paman-pamannya, banu anak dari paman-pamannya dan keluarga-keluarganya Bani Abbas, kemudian baru a'yanud daulah, para pejabat-pejabat penting dari kekuasaan khalifah, minal umara wal wuzara, daripada gubernur, para menteri, wal qudat, para hakim, wal ulama, wal fuqaha, dan lain-lain semuanya dari ulil halli wal aqdi wal amah. Ulil halli wal aqdi, ulama-ulama, kalau kita ulama-ulama ya, pejabat-pejabat terpenting dari negara yang berperan di dalam memilih khalifah saat itu. Nah, wa kana yawman masyhudan wa mujma'an mahmudan, di mana saat pengangkatan sebagai khalifah itu di hari yang sangat berkesan dan banyak sekali orang yang hadir yang dipuji, wa mahmu wa ra'yan sa'idan wa amran hamidan, ini banyak sekali pujian terhadap pengangkatannya sebagai apa namanya khalifah. Wa ja'atil bai'a min sa'il jihad wal aqtar, jadi datang apa namanya pujian dan pengakuan bai'atnya dari berbagai wilayah-wilayah Islam saat itu, wal buldan wal amsar, di kota berbagai daerah, wa khutiba lahu fi sa'il buldan, dan dia disampaikan di dalam khutbah tentang apa namanya namanya sebagai khalifah ya, dan juga di mimbar-mimbar itu di dalam kawasan Islam itu sebagai pengakuan bahwa wilayah itu adalah mengikuti wilayah khalifah. Itu dalam khutbah seorang khatib selalu memberikan sebutan doa untuk para khalifahnya. Baik. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi di masa pemerintahnya sebutan Mukathir adalah terjadinya wabah syadid fi akhir ayyam Mustansir. Jadi di akhir pemerintahan Al-Mustansir sebelum naiknya kekuasaan Al-Mustaksim terjadi sebuah wabah yang sangat meluas di kekuasaannya itu, walatus sukar wa alwiya, sehingga mahalnya gula dan obat-obatan, mahal gula dan obat-obatan, maka akhirnya fatasaddaqa al-khalifah al-mustansir billah, lalu al-mustansir billah memberikan sedekah infak ya, bantuan kepada masyarakatnya ya, dengan apa namanya bisukarin katsir, dengan menyumbangkan ya, kalau kita sembako sekarang bentuk gula, dan terhadap orang-orang yang sakit diberikan obat-obat. Baik. Nah, ini sekilas tentang awal pengangkatan daripada Al-Mustaksim Billah ini. Baik. Kemudian pada tahun 642 Hijriah, 2 tahun setelah beliau menjadi khalifah, nah terangkat di sini adalah yaitu istauzara khalifah Al-Mustaksim, yaitu Ibnu Al-Qami yang tadi kita sebutkan. Maka Ibnu Al-Qami menyebutkan diangkat sebagai perdana menterinya Ibnu Al-Qami Al-Mash'um ala nafsihi, yang begitu mencelakakan dirinya dan atas umat, ada orang-orang Baghdad yang telah menimbulkan bahaya ya, untuk merugikan dirinya dan orang-orang Baghdad. Walladhi lam yaqsim mu'tasim fi zi wizarati, yang dia tidak menjaga al-mu'tasim dalam jabatan sebagai menteri. Fa innahu lam yakun wazira sidqin, karena Ibnu Al-Qami bukan seorang menteri yang jujur. Wala mardiyil tariqah, bukan seorang yang selamat apa namanya cara dia dalam orang yang baik dalam diridai dalam cara dia berkuasa atau menjabat jabatannya sebagai perdana menteri. Fa in alladhi aana al-muslim fi qadiyati hulakokan, nah dialah yang menyebabkan ya bekerjasama dengan hulakokan dalam menghancurkan kaum muslimin ya, qabbahallahu iyahum ya, Ibnu Katsir mendoakan keburukan dan semoga Allah membalas perbuatannya. Waqad kana maqami qabla hadhihi wizara ustad dar khilafah, jadi sebelumnya dia menjabat sebagai apa namanya Perdana Menteri, dia sebelumnya sudah ikut berperan ya di dalam pendidikan ustaz di komplek kekhalifahan itu. Nah, ini perlu diwaspadai bahwa memang orang-orang ahli dalam khususnya Syiah Rafidhah, mereka ahli dalam masalah taqiyah. Maka mereka tidak akan melihatkan hakikat dari keyakinan mereka kecuali saat-saat mereka sudah sampai pada puncak yang dapat mengambil kebijakan. Nah, tanpa disadari, ya akhirnya terangkat di sini menjadi seorang Perdana Menteri. Taib. Tatkala Perdana Menteri yang sebelumnya itu Nasruddin Muhammad Ibn Naqib yang meninggal, terangkatlah, diangkat oleh tentu yang usulan-usulan yang untuk mengangkatnya pasti dari orang-orang yang tadi berusaha tidak terangkatnya Al-Khawfaji sebagai khalifah ya. Maka diangkat oleh Nuqami sebagai wujud makan Ustaz Diratus Syekh Muhyiddin, dan dia menggantikan sebagai pendidik Ustaz yang ada di, kalau dulu kan setiap pamannya kalau penasehat di bidang agamanya istilahnya di istana kekuasaan itu ada. Nah, jadi Ibnu Aqami sempat menjadi salah satu penasehat di istana itu sebagai guru di dalam lingkaran istana khalifah ya. Kemudian setelah dia diangkat menjadi menteri, Perdana Menteri, digantikan oleh Syekh Muhyiddin Yusuf bin Abi Farad Ibnu Jauzi. Wa kana min khiyarin nas. Jadi dia adalah seorang penasihat di bidang agama, ustaz di dalam lingkungan istana khalifah itu Yusuf bin Abi Farad Ibn al-Jawzi. Taib. Kemudian setelah peristiwa-peristiwa itu, ada peristiwa selama kekuasaannya ini yang terjadi ya di masa kekuasaannya, di antaranya peristiwa keluarnya api besar di kota Madinah. Ini sangat panjang ceritanya ya. Kita coba lihat di sini, akan kita coba melihat berapa peristiwa di sini yang terjadi di masanya. Pertama di tahun 643 ya, itu terjadi apa namanya? Waqa'a 'azima baina jaisil khalifah wa baina Tatar. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Islam di bawah pimpinan khalifah Al-Musta'sim dengan bangsa Tatar ya. Kemudian pakasara muslimun kasratan azimatan. Jadi kaum muslim dapat menghancurkan, mengalahkan mereka dengan kerugian yang sangat besar mereka alami. Wa farru syamlahum. Akhirnya mereka lari, pasukan Tatar tersebut. Wa harabu min bani aidihim ya. Lari dari hadapan pasukan kaum muslimin. Falam yahquhum, tapi kaum muslimin tidak melanjutkan mengejar mereka dan menghabisi mereka. Ini diceritakan oleh Katsir. Walam tabi'um khaufan min aghailatil makrihim. Kenapa alasan kaum muslimin tidak langsung menghabisi pasukan mereka semua yang lari itu? Kata Ibnu Katsir, mereka tidak mau mengikuti karena dalam pengalaman-pengalaman bahwa mereka itu memiliki ghailatul makrihim. Jangan-jangan itu sebuah tipuan ya, mereka bawa kepada suatu kondisi wilayah, suatu daerah yang di situ sulit bagi kaum muslimin untuk menyelamatkan diri dari siasat yang mereka buat. Maka oleh sebab itu mereka kaum muslimin hanya dapat menghancurkan di medan tempur saja, mengalahkan mereka dan tidak mengejar mereka terus ke tempat persembunyian mereka. Baik, wa amalul qawi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallam ya, yaitu utruku turka ma tarakukum. Ini biarkan ya, uturka matarkukum, biarkan pasukan ya Turki itu selama dia membiarkan kalian, artinya tidak perlu dikejar. Tapi hadis ini sahih atau tidaknya ya, hadis yang ada Imam Dawud dan Nasa'i, dan hadis ini hasan, dihukum hasan oleh pentahqiq ya, uturkuturka matarakukum. Jadi mereka kalau sudah lari, kalah dalam perperangan, tidak usah dikejar. Nah, kemudian pada tahun 643 juga ada satu peristiwa yang sangat menakjubkan terjadi di negeri Khuristan ya, Zahra bibilad Khuristan. Khuristan ini daerah-daerah yang sekitar Tajikistan, Uzbekistan, daerah-daerah sekitar itu, yaitu ala syekki jabalin dakhilahu, yaitu ada di antara dua bukit, yaitu minal abniyah ghariba al ajiba, ada bangunan yang sangat unik aneh bentuknya. Ma yaharu fi an-nadhir, sangat mengagumkan orang melihatnya. Jadi unik sekali bangunan itu, bagus, indah begitu ya, sangat mengagumkan. Nah, waqad qila, dan dianggap ada mendapat, inna dzalika min bana'il jin, itu yang bangunnya adalah jin. Wa urida sifatuhu Ibnu Sa'i fi tarikhi, dan disebutkan oleh seorang ulama menulis dalam sejarahnya, Ibnu Sa'i namanya, menjelaskan tentang bentuk bangunan yang terlihat menakjubkan tersebut di antara dua bukit ya. Jadi diprediksi adalah yang membangunnya adalah jin. Baik. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi juga pada masa pemerintahan Al-Musta'sim Billah, diceritakan ya, yaitu tentang penyerbuan bangsa Tatar ke negeri Jazirah. Negeri Jazirah dan daerah Sarut dan daerah lain-lainnya namanya Rasul Ain, wa mawala hadil bilad, di daerah sekitarnya, pokatalu wasabu wa nahabu. Mereka di sini dapat menguasai daerah Jazirah dan daerah-daerah sekitarnya. Di situ mereka menangkap, membunyihamuskan dan mengambil berbagai kekayaan penduduknya dan menghancurkan negeri tersebut. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Ibnu Katsir. Wa qa'u bitujjar yasiruna baina Harran wa Ra'sul 'Ain, di mana mereka juga merampas kekayaan para pedagang-pedagang yang sedang berjalan ya, dalam perjalanan-perjalanan kafilah mereka di antara Harran dan Ra'sul 'Ain. Fa akhadhu minhum sittumi'a himli sukarin wa ma'mulin min diyaril Misriyah. Jadi ada sekitar 600 daripada bawaan ya, tunggangan yang dibawa oleh unta ya, dari negeri Mesir, dan 600 ribu dinar itu hasil rampasan mereka, diambil kaum muslimin. Wa qada iddatu min qatalu, dan jumlah orang yang dibunuh oleh bangsa Tatar itu pada tahun ini, fi hadhihi sana min ahli Jazirah, dari negeri Jazirah, yaitu sekitar 10 ribu orang yang mereka bunuh. Dan mereka menawan anak-anak, wanita-wanita yang hampir juga jumlahnya 10 ribu orang. Ini disebutkan oleh Ibn Katsir tentang bagaimana kekejaman bangsa Tatar tersebut terhadap beberapa wilayah Islam. Taib. Kemudian ada kisah disebutkan oleh Ibn Katsir yang terjadi pada tahun 651 Hijriah. Ya, yaitu suatu kisah yang disebutkan Nusa'i, kata Nusa'i, karena rajulun Baghdad ala ra'sihi zabadiyun kashaniyun fanzalaka fatakasarat. Jadi seseorang membawa dagangan, jadi lalu terjatuh dan pecah bawaannya itu, barang yang dibawanya itu ya, dan dia menangis. Fata'allaman nas, lalu ada orang kasihan melihatnya karena dia miskin ya, dagangannya hancur. Nah, wa annahu lam yakun yamli ghairaha, dan karena dia tidak punya selain dari itu ya, dagangannya dia miskin, maka ada orang yang di antara orang yang memperhatikan dia itu memberikan dinar kepada dia. Takala dia ambil, nazara fiha tawilan, dia ambil dinar itu, dia lihat lama, lalu dia katakan, wallahi hadza dinar arifu, dia katakan, ini dinar ini saya tahu ini. Wa qad dhawa minni fi jumlatid dinar amma awal, dia bilang ini adalah dinar yang pernah aku kehilangan. Fasata ma ba'dul hadirin, ada orang yang marah sama dia, mencela dia. Kalau dzalika rajul, lalu orang yang memberikan tadi bertanya kepada orang yang miskin ini, "Pama alamatu maqulta?" Apa ciri-cirinya kalau ini memang barangmu? Bahwa ini dinar harta kamu. Dia sebutkanlah timbangannya, beratnya begini-begini. Jadi beratnya begini ini. Wa kana ma'ahu 23 dinaran, yaitu ada sekitar 23 dinar ya. Pawazanuhu, pawajaduhu, lalu ditimbang semua, nangkah didapati seperti yang disebutkan oleh orang yang tadi barangnya jatuh, orang miskin yang tadi mendapat kecelakaan dalam perjalanannya saat berdagang itu. Maka kamada karfah kajalahu rojul salto isunina, disebutkan oleh dia ada 23 dinar jumlah timbangannya begini. Lalu ketika itu dikeluarkanlah orang-orang yang tadi mengasihkan dinar tadi, dikasihkan kepada dia 23 dinar. Wa kana qad wajadaha, yang dia mana dinar 23 dinar ini dia temukan oleh orang yang memberikan tadi, ya, kama qala, dia mendapatkan di satu tempat. Nah, hina saqata minhu, yaitu ketika dinar ini hilang dari orang tersebut. Cuma pelajaran terdapat di sini adalah kejujuran orang yang menemukan dinar tersebut. Nah, dalam riwayat disebutkan patajaman min dzalika, orang kagum, kok bisa? Jadi dia tadi, karena di dalam riwayat lain diceritakan ini, kata Ibnu Katsir mendekati dengan kisah ini, ada seseorang di Mekah. Ya naza'a syabahu liyaktasil, dia membuka bajunya untuk mandi di air Zamzam. Lalu dia keluarkan barang atau dinarnya yang di perhiasan yang disimpan di tangannya ini, dibungkus di bajunya. Beratnya sekitar 60 miskal, itu 60 dinar, ya, 60 dinar, 50 dinar, 50 miskalan. Lalu diletakkan di bajunya. Tak kala dia selesai mandi, dia pakai bajunya dan lupa tentang apa perhiasan emasnya tadi. Dia pergi, wasara ila Baghdad. Dia berangkat sampai pulang ke Baghdad. Setelah 2 tahun, ya, wabak ya muda tersanatin, jadi sekitar 2 tahun lebih, ya, dan dia sudah putus asa untuk menemukan dinar atau uang atau perhiasan emasnya tersebut. Dia tidak punya kecuali syai'un yasir, hal yang sedikit saja di hartanya. Lalu dia beli zujat, jadi beli kaca min kawarir atau apa namanya, kalau kita itu semacam motoples gitu ya, yang besar, ya. Kemudian qariya bi'aha wa yatakasabiyah, tujuannya untuk dijadikan sebagai bahan dagangannya. Dia menjual perhiasan dari botol-botol yang kaca itu. Nah, kemudian pemain nama wa yatufu biha ittaisa. Jadi maksudnya di sini ketika itu dia sedang bawa barang-barang yang ini kaca ini, dia tersandung dan jatuh pecah semua. Fasaqatat kawarir. Ya, kawarir tadi botol-botol kaca itu pecah semua. Patakas syarat fuakafayabki, dan dia merasa sedih sekali dan menangis. Lalu orang-orang berkeliling mendatangi dia, ya, bersedih melihat dia. Lalu dia katakan, wallahi ya jamaah, demi Allah wahai jamaah. Jadi kepada orang melihatnya dia, laqad zaba minni min muddati sanatin, ya, dia berkata, sungguh telah aku kehilangan semenjak 2 tahun itu adalah bungkusan daripada perhiasan dari dinar, maksudnya min dumlu min azhab, itu bungkusan dari emas di dekat sungai Zamzam yang beratnya sekitar 50 miskal. Ini 50 miskal, 50 dinar lah ya, miskal itu kan timbangan untuk di emas, ya. Ma ta'lamtu li faqdi, dia bilang aku tidak sedih atas kehilangannya. Dia hilang kesedihan li taksiri hadzal qawarir, ya. Ma ta'lamtu li taqda, mana kesedihanku tidak seperti kesedihan tentang hancurnya atau pecahnya barang-barang emas, barang-barang botolku ini, botol kaca ini. Wa madzaka illa, dia katakan hal itu tidak lain karena botol-botol ini adalah hal yang terakhir aku miliki, maka itu dia sedih. Faqala rajulun minal jamaah, lalu orang yang hadir tadi ada yang berkata kepada dia, fa ana wallahi laqitu dzalikan dumluj, artinya aku temukan bungkusan itu, aku yang nemukan. Paling dikeluarkan dari simpanannya, min adudihi, dari simpan atau di pinggangnya ini disimpan gitu ya, dibungkus. Pada fa'ulih lalu diserahkan. Fatajamana sul hadirun. Dari situ, orang-orang ta'ajab, itu maksud kitanya keheranan gitu ya, kagum gitu ya, semua orang yang hadir saat itu. Satu pelajaran di sini adalah, yang kisah ini yang disebutkan, ya, Ibnu Katsir menukil dari dua riwayat di sini, yaitu bagaimana rezeki seseorang akan kembali kepada dia, ya. Bagaimana juga kita lihat kejujuran orang yang menemukannya. Ketika dia tahu tadi informasi ada dia kehilangan di dekat sungai Zamzam itu sekitar emasnya satu bungkus emas, ya. Dia sebutkan beratnya sekian. Lalu rupanya orang yang hadir tadi ada yang menemukan, ya. Padahal dia sudah pulang ke Baghdad dan 2 tahun lamanya. Ini di antara kisah yang disebutkan mengenai di pelajaran kejujuran yang ada di tengah masyarakat kita lihat, sekaligus juga melihatkan bagaimana takdir rezeki seseorang. Kalau memang itu ada rezekinya, Allah akan titipkan melalui siapa saja untuk sampai kembali kepada dia, ya. Nah, ini satu pelajaran. Baik, kemudian pada tahun 652 terjadi, diceritakan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Miratuz Zaman, ya, terjadi dapat kabar dari Mekah yaitu bahwa api keluar di Ardi Adan, ya, di salah satu gunung. Nah, bihasu yatiru syaruha, yang mana terbangan daripada percikan api-api itu, yaitu menyebar ke laut di tengah malam. Ya, kelihatan seperti kalau kita ngelava gunung lah gitu ya. Was'adu minha dukhanu 'adzim fi athna'in nahar. Kalau siang hari terlihat asap yang membubung besar sekali di udara. Famasyaku anha narul lati dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah api yang disebutkan Nabi sallallahu dalam sabdanya akan keluar di akhir zaman. Fataban nasu wa aqla'u 'amma kanu 'alaihi minal madhar wal fasad. Lalu manusia karena melihat kejadian yang begitu aneh, ya, api keluar besar di sebuah gunung kemudian mengalir ke lautan, ya, di maka banyak manusia yang tobat meninggalkan dosa karena takut dengan akan terjadi hari kiamat. Wasyara'u fi af'alil khair wa shadaqat. Banyak manusia melakukan sedekah dan amal-amal kebaikan. Kemudian di kisah yang panjang sebenarnya, kisah keluar api di Madinah. Keluar api di Madinah ini sangat sangat mengerikan sekali, yang di mana pernah keluar pada tahun 654 ini bisa dicari dalam kitab-kitab sejarah para ulama menulis, akan disebutkan seperti Abu Syamah, ya, salam ulama Syafi'iyah, dan yang dinukil oleh pendapatnya Ibnu Katsir di sini. Sini Ibnu Katsir menyebutkan banyak kisah sekali para ulama-ulama yang menceritakan riwayat-riwayat menceritakan hal ini. Kita sebutkan salah satu riwayat saja karena mengingat waktu yang batas kita, tentang peristiwa terjadinya api besar di kota Madinah ini. Karena sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, la taqumu sa'ata takhri nar min al-Hijaz. Ya, kata Abu Syamah di sini, wabana inda Nabi Damask atharul kusuf. Jadi awalnya di Damaskus itu kalau di Damaskus terjadi apa? Kusuf. Yaitu kusuf ini adalah matahari, gerhana matahari, yaitu tidak bercahaya. Ya. Aladu fi nuriha ala hitan. Jadi tidak bercahaya matahari itu karena sedang terjadi gerhana. Wa kunna hayara min dzalika ish huwa. Kenapa terjadi begitu lama gelapnya ini? Kami bingung apa yang terjadi, kata Abu Syamah. Ila an ja'ana khabar an hadhin nar, sampai baru sampai kepada berita tentang terjadinya api yang keluar di Madinah itu. Qultu wa kana Abu Syamah qad araha qabla maji'i kutub bi amri zinar, di mana kata Ibnu Katsir, Abu Syamah pun sebelum dapat berita, karena saat itu kan enggak ada telepon, enggak ada televising, enggak ada siaran live, ya, terjadi kebakaran, enggak ada. Cuman masyarakat Madinah menulis kisah yang sedang mereka alami, tulis ke diberi kabar ke negeri-negeri lain. Maka di antara dapat menerima kabar itu Abu Syamah ini. Nah, Abu Syamah sebelum sampai berita itu, surat-surat ya kabar itu sudah menulis sesuatu kejadian yang dialami di kota Damaskus. Ya, katanya di situ, wa fi filatil itsnin as-sadis asyar min Jumadil Akhir. Dia katanya pada malam Senin tanggal 16 dari Jumadil Akhir, yaitu khasafal qamar awal lail. Di awal malam itu terjadi gerhana bulan. Terjadi gerhana bulan. Lalu wa kana shadidal humra. Terjadi kelihatan bulan itu termerah sekali. Sumanjala. Kemudian selesai gerhana itu. Paginya wa kasafatus syams. Dan juga terjadi gerhana matahari dengan waktu yang berdekatan dengan gerhana bulan. Fi ghadihi. Dari besoknya terjadi gerhana matahari. Hari ini, malam ini adalah gerhana bulan, besoknya adalah gerhana matahari. Jadi terjadi waktu tulu'iha wa ghurubiha, yaitu di saat terbit dan saat terbenamnya. Wa kanat wa bakat kadzalika ayyaman mutaghayyira laun. Jadi berapa hari itu terjadi seperti itu, berubah-ubah warnanya, kata Abu Syamah. Jadi kalau hal ini terjadi di masa kita tentu sangat mengerikan, ya, itu matahari itu gerhananya berubah-ubah warnanya. Kemudian wallahu ta'ala kulli syai'in qadir. Kemudian disebutkan dha'ifatun nur, dan kurang cahayanya. Lalu disebutkan di sini mengutip, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa segala hal. Kemudian dikatakan Abu Syamah di sini, ya, dalam kitabnya Az-Zail ala Raudatain, ya. Wa tada bidzalika masawaru Syafi'i. Dan sini menyebutkan bahwa ini terbukti apa yang digambarkan Imam Syafi'i, kemungkinan berkumpulnya istima'il kusuf wal 'id. Ya, kemungkinan bisanya terjadi gerhana matahari di awal bulan, gitu kan, itu di awal bulan, ya. Wastaba'adu ahlun najama Walaupun orang ahli nujum tidak mengakui hal itu bisa terjadi. Kemudian Abu Sa'id menjelaskan dalam kitab yang lain, ya, disebutkan dari Bani Fashani, dari satu suku ini, menyebutkan datang kepadanya surat hal yang dari Madinah, yaitu wasala ilaina jumaa dal akhirah najabatu minal Iraq. Jadi ada utusan berapa orang dari negeri Iraq ke Damaskus, gitu ya. Mereka wa akhbaru an Baghdad annahu asaba arakun azimun. Di ada utusan dari Baghdad datang ke Damaskus, itu membawa berita, ini belum berita tentang keluarnya api di Madinah, tapi daerah-daerah sekitar apa yang terjadi, hal-hal yang aneh-aneh banyak. Yaitu di Baghdad mereka mendapatkan gharakun azim, terjadinya banjir yang luar biasa. Sampai air itu dapat menembus pagar atau pagar kota Baghdad. Nah, gharakun azim minal bilad, sehingga banyak sekali negeri yang terendam terhadap kebanjiran. Dua khalal ma darul khalifah, sampai istana khalifah pun kebanjiran. Nah, wanhadamad darul wazir, dan bahkan rumah menteri, yaitu dan rumah-rumah lain sekitar 380 rumah yang roboh. Kemudian juga robohnya makhzanul khalifah, yaitu simpanan gudangnya khalifah. Wa khalaqa min khizanati silah syai'un kathir. Jadi dari simpanan persenjataan perang juga banyak yang rusak. Ya. Batalifa kulluh, bahkan hampir semuanya rusak. Nah, wasyarfan ala, bahkan manusia mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu yang sangat, ya, wasyarfan salah manusia hampir-hampir saja hancur melalui suatu musibah yang sangat dahsyat. Wa adatis sufun tadkhul wasatul balad, sampai kapal pun bisa masuk ke tengah daratan, ke kota, ya, karena banjir gitu. Wa tahtaku azikatil Baghdad, ya, masuk di lorong-lorong lorong-lorong atau jalan-jalan kota Baghdad, ya. Qala wa amana nufainu jar alaina amr azim. Jadi saling bercerita lah ini. Kami juga melalui suatu peristiwa yang sangat mengherankan juga, perkara yang sangat agung. Pada malam Rabu 3 dari tanggal 3 Jumadil Akhirah, ya, dan 2 hari sebelumnya ada nas istami sautan misra sautir ra. Manusia di kota Madinah mendengar suara seperti petir yang menghantam keras sekali. Itu sering berulang-ulang. Tetapi tidak ada awan, bukan tanda-tanda hujan. Ya, langit biasa terang, tetapi petir menyambar atau guru berguntur-guntur gitu ya. Semangat menakutkan, tapi di langit tidak ada awan. Nah, hatta naqulanahu minhu yawman ila lailatil biha. Itu sampai 2 hari itu berlangsung. Kemudian setelah itu terdengar suara yang sangat keras oleh penduduk Madinah, sampai menggoncang kota Madinah. Ya, berapa hari itu terjadi gempa di kota Madinah secara berturut-turut. Warajabatil bina rajabatan. Yaitu dikabarkan bangunan-bangunan itu bergoyang-goyang. Ya, kadawirra. Jadi saling bergesek-gesekanlah antara bangunan dengan bangunan. Fas ajanna sulah kullum, manusia semua kalut apa yang terjadi. Wantabahu min maraqidihim, baru mereka sadar dari kejadian ini mereka takut terjadinya kiamat. Wadajannasu ibisikfar illallah, karena kondisi petir, kilat, menyambar, hujan, gempa, selain disebutkan dalam kejadian ini ditafsir oleh sebagian ulama itu sangat mengerikan, ya. Nah, kemudian manusia berlari ke masjid Nabi SAW, di mereka sana beribadah takut sudah terjadi kiamat. Watamar rajabatu binasa'at basa'ah, di mana gempa itu hampir setiap jam, ya. Sa'abada sa'ilas subuh, sampai pagi besok. Wa dzalikal yawm kullu yawm al-arbi'a wa laylatul khamis kulliha, yaitu dari hari Rabu sampai hari Kamis semuanya, dan malam Kamis, malam Jumat sampai pagi Jumat, yaitu juga masih gempa. Ya, dengan gempa yang sangat kuat. Ilan tarabat manarul masjid, sampai bergoyang-goyang juga menara masjid Nabi, ya. Wa sumi'a li saqfil masjid darirun 'azim. Jadi loteng masjid itu terdengar suaranya sangat keras. Wasfakan nasu min dzunubihim, baru manusia takut dengan dosa-dosanya. Wasakan zalzalatu, baru berhenti. Setelah berhenti gempa yang begitu lama, hampir 3 hari itu, ba'da subuh yaumil jumu'ah, sebelum zuhur, ya, pagi Jumat sebelum zuhur, summa dhahar inna bil harrati wara al-quraidha ala tarkhis suwariqiyah ya bil maqaid masirata min subhi ila dhuhr narun azim tafjaru min tamfajiru min al ard. Inilah kejadian yang sangat menakutkan. Tiba-tiba di waktu hampir zuhur itu ya keluar api yang sangat besar di arah timur Madinah, gitu kan? Tarta'alahan nas ra'atan 'azimah. Manusia sangat takut melihat hal itu. Kemudian muncul asap yang besar di langit dan aqidu hatta yabqa sahab abyad. Jadi putih di langit, asapnya membubung ke langit gitu ya. Ila qabli maghribi syamsi min yaumil jumu'ah. Sampai sebelum tamat matahari pada hari Jumat. Setelah munculnya api itu, la asun tas'adu fil hawa. Jadi api yang lidahnya itunya dia bergejolak di udara ke langit. Langit semuanya merah. Ya ka'annaha alqatu wa qu'idat wa fazi'a an-nas ila Masjid Nabawi. Di sini sebutkan artinya alqa apa itu adalah sebagaimana apa namanya? Melelehnya api itu di langit atau lidah api itu di langit seperti darah yang memencar-mencar gitu ya. Kemudian manusia berlarian ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan mereka semua penduduk Madinah diceritakan itu lari ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka takut dengan apa yang mereka saksikan. Ya. Dan mereka wakasyafu ru'usahum, taubat kepada Allah, mereka membuka topi-topi mereka, waqaru bidzunubihim, mereka menyadari dosa-dosa mereka. Mereka benar-benar menyerah kepada Allah. Ini kondisi masyarakat Madinah ketika melihat api yang besar itu. Wastajaru binabihi alaihi salatu wassalam wa atan nasu ila masjid min kulli fajjin wa min kulli nakhl. Semua yang dari kebun-kebun, yang dari ladang mereka, semua lari ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja nisa min buyuti wasibyan, kemudian anak-anak, wanita, semuanya. Wastama'u kulluhum, semuanya berkumpul di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlasu lillah, ketika itu mereka bertobat, beribadah ya, mengikhlaskan ibadah mereka Allah. Wa ghattat humratun nar sama'a kullah, sehingga semua langit tertutup oleh api. Ya. Hatta baqiya nasu fi misli du'il qamar, sehingga manusia seperti disinari oleh cahaya bulan dengan cahaya api yang di langit tadi. Wa baqiyat sama'a kal 'alaqah. Jadi seperti langit itu darah saja semua, merah semua. Wa iqannasu bil halak wal adab. Manusia sudah yakin akan kebinasaan mereka dan azab yang datang. Wa batan nasu tilkal laila baina musallin wa talil Qur'an wa raqin sajin. Malam itu manusia digambarkan ya, apa kerja mereka? Tidak ada yang tidur. Semuanya imma salat, imma baca Qur'an atau sujud, ruku, berdoa kepada Allah. Mutanassilin min dzunub wa mustaghfirin. Mereka benar-benar bertobat kepada Allah dengan kondisi saat itu, ya. Waliziman nar makana, api tetap begitu, besar, semakin besar, ya. Watanaqasa tada'ufuha dzalika walahibuha wa sa'idal faqih. Jadi sampai satu minggu lamanya, kalau enggak salah dikisahkan dalam kitab lain, ya. Jadi api itu mengalir seperti sungai di lembah Wadi Aqiq disebutkan, ya, para ulama-ulama menulis ini. Jadi seperti air bah tapi api gitu. Jadi bekasnya itu pernah kita coba melihat ya, bagi sebagian mahasiswa yang kuliah Madinah yang pernah ke sana, itu tanah yang tempat keluar api itu keras hitam seperti batu tapi berat, bukan seperti batu bara kita ringan, tidak. Ini batu yang kayaknya habis direbus seperti apam itu ya. Ada bolong-bolongnya tapi berat, batu hitam semua. Ya sudah melebur gitu. Nah, itu bekas dari api itu pernah kita lihat. Itu sekitar berjarak dari bandara kota Madinah, ya sekitar nggak sampai 10 kiloan lah ya. Itu luas sekali daerah itu yang pernah kita kunjungi. Sangat mengerikan, ya. Bahkan kita berjalan itu sakit kaki kita karena memang batu-batu hitam itu jauh ke bawah, ya. Yang tapi bukan ringan, tetap batu, tapi kayaknya habis seperti plastik yang dibakar begitu ya, ada bolong-bolongnya gitu. Dan akhirnya para ulama mendatangi Amir kota Madinah, ya, akhirnya disuruh bertobat, akhirnya dia memfotoharul maks, jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, dan akan memerdekakan budak-budaknya, ya, dan mengembalikan semua hal-hal yang pernah diambil, ya, kezaliman-kezaliman. Wa baqiyatil kanar ala haliha taltahibu iltihaban. Api tetap seperti itu menjulang ke langit, mengalir di seperti sungai di di lembah-lembah itu, ya. Wa hiya kal jabal azim, seperti gunung yang tinggi. Wa kal madina irtifa'an wa 'ardan, ya. Seperti baik tingginya maupun menyebarnya di bumi. Yakhruju minha hasan yas'adu fis sama. Jadi batu-batu itu kayak kita melihat letusan gunung api, ya, itu terlempar-lempar ke udara karena api itu kencangnya gitu. Batu pun dilempar-lempar ke udara, ya, wasa'ida, kemudian dijelaskan wa tahwi fiha, kemudian jatuh. Batu-batu jatuh berlempar ke udara. Wakhruju minha kal jabal 'adzim narun tarmi karra'di. Di mana api itu keluar seperti gunung besar, meloncat, dilempas seperti nyambar-nyambar seperti kilat gitu, ya. Itu berlangsung beberapa hari. Summa sailan fil wadi, kemudian dia mengalir di lembah-lembah itu. Ya. Seperti mengalirnya api air, ya, air bah yang sedang banjir. Kemudian disebutkan sini wal hijaratu maha taharraku wa tasiru hatta kadat tuqaribu haratul arib. Disebutkan ini kisahnya ini, batu-batu itu pun bergulir panas, yaitu, ya, mengalir seperti lava, ya, gunung lah mungkin yang bisa kita saksikan di daerah kita. Kemudian mengalir ke berbagai sisi di tempat-tempat nyerena api itu, mengalir seperti air bah semasa kanat. Kemudian baru berhenti berapa waktu, sampai satu minggu kalau tidak salah. Kemudian api itu kurang berapa hari, kemudian kembali lagi, ya, dan melemparkan batu ke depan dan ke belakang. Hatta banat laha jabalain, sampai dua onggok batu itu saling melempar, sampai satu onggok batu itu seperti gunung gitu. Nah, wa waqiya yakhruju minha ma baina jabalain lisanun laha ayyam. Jadi di antara dua gunung batu itu keluar api yang besar, ya. Kemudian summa innaha azumat al'an wa sanaha ila al'an wa hiya tataqidu ka a'zami ma yakun. Jadi ini berita ini masih dari ketika sampai surat ini kepada Imam Abu Syama, ini masih berlangsung gitu katanya saat surat dikirim. Wa inna ma hadha tarfun minha kabirun yakfi. Ini hanya sekilas saja katanya tentang cerita tentang api ini, ya. Inna ma hadha tarfun minha wa syamsu wal qamar ka'annaha munkasifani ila al'an. Disebutkan oleh dia bahwa bulan dan matahari seperti dalam keadaan sedang gerhana. Wa qatatu hadzal kitab wa laha syahrun. Jadi disebutkan oleh dia, jadi berlangsung selama sebulan berarti. Aku menulis surat ini itu masa sudah berlangsung sebulan. Wa hiya fi makaniha ma tatakan wala tatakhar. Api itu masih tetap menyala dan tidak maju tidak mundur. Wa qala fiha ba'du ayatan. Ini semua disebutkan sini berapa bait syair yang menggambarkan tentang api yang keluar di Madinah tersebut. Tapi sebenarnya kita sebutkan ini adalah salah satu tanda mukjizat Rasulullah SAW yang beliau telah mengabarkan, ya, akan keluarnya sebelum terjadinya hari kiamat akan keluar api di negeri Hijaz. Tada'u lahu anaqul ibil bi busra, di mana api itu dapat menyinari pundak unta yang ada di Busra itu di Syam sana. Dan banyak kisah ditulis para ulama tentang hal ini, ya, tentang apa kisah api ini, dan ada ulama juga yang menulis kitab dengan cahaya dari api yang dari Madinah ini, ya, berdasarkan hadis tadi yang disebutkan la taqumu sa'atu hatta takhruju narun min ardi Hijaz tudi'u anaqal ibil bi Busra. Tidak akan jadi hari kiamat sampai keluar suatu api di negeri Hijaz yang dapat menyinari pundak ibil di Busra. Busra itu daerah bukan Basra yang di Iran, tapi Busra ini daerah di daerah Syam sana. Nah, ini para ulama-ulama di Busra pun mengisahkan, mereka ada yang menulis buku, ya, melalui cahaya daripada api yang keluar di Madinah atau di daerah Hijaz tersebut. Demikian yang dapat kita bahas waktu batas kita. Terakhir wafatnya Imam Al-Mustaqsim Billah, yaitu akhir khulafa Rasyidin ini wafat pada tahun 656 Hijriah, ya. Dan wakana rahimahullah, kata Ibnu Katsir, adalah hasanah surah, jayyidus sirah, orang yang sangat baik wajahnya dan juga bagus sejarah hidupnya. Sahih al-akidah, berakidah yang benar, muqtadian bi-abihi, mustansibillah, dan dia adalah sangat meniru bagaimana pemerintahan orang tuanya dalam keadilannya, dalam banyaknya memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakatnya. Wa ikramil ulama dan ubad, memuliakan para ulama dan para ahli ibadah, ya. Itu diantara yang dapat kita bahas, ya. Masih panjang sebetulnya cerita beliau ini. Wa kana rahimallahu sunniyan ala tariqatus salaf, beliau adalah seorang bermadhab sunni dari menuruti jalan salafus saleh sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, subhana akidah bapak dan neneknya, akidah bapak dan kakeknya, kata Ibnu Katsir, ya. Wa kana fihi layinun wa adamu tayaqquz, yang tadi dinukil oleh Imam Suyuti, bahwa memang kekurangan beliau adalah kurang ketelatenan beliau dalam memerintah, ya. Kemudian qatalu Tatar mazluman muttahadan fi yaumil arbi'a, dan beliau ini dibunuh oleh bangsa Tatar pada hari Rabu tanggal 14 Safar tahun 656 Hijriah, ya. Dia berumur saat itu sekitar 46 tahun, ya. Dan masa khalifah beliau sekitar yaitu 25 tahun, ya, 15 sana, 25 tahun 8 bulan, ya. Itu tentang kekuasaan apa namanya, akhir penguasa dari Abbasiyah, dan dibunuh bersamanya waqutila mahu waladahu, dua orang anaknya, ya, wa usra salis ma abanati salasi usub min surbihi, dan yang lainnya ditawan, dan juga anak-anak perempuannya, wa saghara mansib al-khilafah ba'dahu, artinya setelah itu kosonglah kekhalifahan berapa waktu. Walam yaqaf ibn Abbas man sadda masaddahu fakana akhu khulafa bani Abbas, dan tidak ada dari kalangan bani Abbasiyah yang memiliki peran seperti dia, dan dia merupakan akhir dari pemerintahan khilafah bani Abbasiyah. Taib, di mana jumlah khulafah bani Abbasiyah, kata Ibnu Katsir, ini ada sekitar 37 khalifah, ya. Yang pertama adalah Abdullah As-Saffah yang digelar sama yang dibina khilafah, kemudian wazara mulku wa amru fi sanati wa salasin wa salasin wa mi'ah, yaitu menguasai berkuasa pada tahun 132 Hijriah. 132 Hijriah sampai 656 Hijriah itu kekuasaan Bani Abbasiyah yang memerintah sekitar berapa? Yaitu sekitar 37 khalifah, ya, dari mana mereka? Baik. Baik, nah tapi yang terkara dan cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada al-akh yang madu kita dari studio Challenge. Baik, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh al-ustaz di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan sekelumit biografi Al-Musta'sim Billah, yang mudah-mudahan para pemerhati sekalian kita semua bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819896543, dan setelah kami ajukan di layanan WhatsApp, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya di layanan yang telepon di 0218236543. Baik, yang pertama ada pertanyaan, tidak disebutkan nama dan tempatnya, di pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah nanti kaum muslimin akan berperang kembali dengan bangsa Tatar atau kaum yang ciri-cirinya Nabi sebutkan seperti mukanya seperti tameng dan matanya sipit? Mohon penjelasannya. Wallahu alam, yang secara nas yang disebutkan pembahasan yang dibahas oleh para ulama, wallahu alam, di akhir zaman itu perperangan terakhir adalah antara umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi, yaitu dari keturunan Hasan, dalam membunuh Dajjal bersama Nabi Isa alaihissalam. Itu yang disebutkan dalam dalil dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun bertempur dengan datar untuk kali berikutnya, wallahu alam, tidak ada syarat ulama menyebutkan demikian. Cuman di antara pemikut dajjal sebutkan ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, wallahu alam. Ya. Pemikut dajjal akan banyak di antara orang Yahudi seperti mana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu sab'una alf min Yahudi Asfahan, yaitu sekitar 70,000 dari pengikut Yahudi dari Asfahan. Asfahan itu adalah satu daerah di Iran hari ini, dan di sana memang ada orang Yahudi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan WhatsApp. Selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 0218236543 dan kami harapkan pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari. Nah, silakan. Halo. Silakan, kami berikan kesempatan bagi Anda para pemerhati roja sekalian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Erwin di Padang Silimpuan. Naam, silakan Pak Erwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Erwin. Begini, pada saat terjadi membumi hangusan perpustakaan yang ada di Irak itu pada dinasti Abbasiyah itu, apakah ada kitab-kitab ulama yang terselamatkan hingga saat ini yang tersisa? Yang terbawa pada masa saat ini, apakah masih ada yang terselamatkan, Pak Ustaz? Itu yang mau ditanyakan. Nah, baik Pak Erwin, terima kasih banyak atas pertanyaannya, ditunggu jawaban. Nah, silakan Ustaz. Perlu kita ketahui bahwa di negara Islam saat itu banyak sekali perpustakaan. Memang yang terbesar adalah di daerah Baghdad waktu itu, yaitu dan pustaka Al-Hikmah yang sudah dimulai dibangun di masa pemerintahan Ma'mun, ya. Dan juga banyak sekolah-sekolah. Jadi yang itu salah satu perpustakaan terbesar yang dihancurkan. Namun kekayaan-kekayaan khazanah ilmiah atau karang-karang para ulama lain banyak di kota-kota lain, dibawa para ulama ataupun di perpustakaan-perpustakaan lain seperti di daerah Naisabur, daerah lain. Di Rasyam juga banyak perpustakaan waktu itu, termasuk di Baitul Maqdis, ya. Dan cuman perpustakaan yang di Baghdad itu secara umum disebutkan para ulama untuk perpustakaan yang terbesar itu adalah banyak yang dihancurkan, ya, dibuang ke Sungai Tigris. Ada yang terselamatkan, wallahu alam, tapi sampai akhir masa kita sekarang ini, termasuk kemarin waktu Baghdad diserang oleh Amerika terakhir, ya, Saddam Hussein kemarin, itu tidak sedikit kekayaan khazanah-khazanah, kekayaan dari pustaka Al-Waqaf namanya, itu yang dibawa ke Amerika. Jadi sebetulnya perang itu bukan perang masalah kekuasaan politik semata, perlu kita ketahui adalah adanya pencurian-pencurian kekayaan ilmiah. Itu banyak sekali. Jadi tidak dipungkiri hari ini betapa banyak sekali manuskrip-manuskrip ulama Islam yang didapatkan di negara barat, ya. Itu adalah hasil dari mana? Hasil penjajahan-penjajahan dari yang mereka ambil dari negeri Islam yang mereka jajah, baik di masa penjajahan Perang Dunia Kedua, Ketiga, imperialisme itu seperti di mereka ambil di Libya, dari Syria, yang sebelum dari Aljazair, Algeria, dan juga dari negara-negara Islam lainnya, itu mereka bawa ke sana. Jadi sebetulnya peperangan-peperangan itu terjadi bukan hanya sekedar untuk mengambil wilayah atau kekayaan alam, tapi juga terdapat dalamnya pencurian terhadap kekayaan ilmiah. Nah, ini perlu kita ketahui. Adapun masalah pertanyaan, adakah kitab ulama terselamatkan? Jelas yang dari yang di perpustaka itu secara umum disebutkan tidak ada yang di kota Baghdad maksudnya. Itu disebutkan khususnya perpustakaan yang terbesar itu tidak terselamatkan karena mereka bakar dan mereka buang. Tetapi bagaimana bisa sampainya buku kitab-kitab lain kepada kita? Ya, kalau kita lihat kan, kalau kita baca biografi ulama, banyak sekali kitab-kitab mereka yang disebutkan karangannya, tapi tidak disemukan hari ini. Tapi sebagian besar juga ditemukan karena memang tidak berada di, bukan hanya disimpan di Baghdad saja saat itu, karena di berbagai kota, kota-kota Islam yang besar saat itu, baik di Mesir maupun di daerah-daerah lain, itu juga banyak perpustakaan, banyak juga sekolah-sekolah, khususnya di Damaskus itu juga dibangun sekolah besar yang sempat di sana menjadi guru besar Syekh Imam Nawawi dan lainnya. Itu banyak sekali kekayaan-kekayaan di situ. Jadi yang kita dapatkan hari ini itu atas mimma dari perpustakaan pribadi para ulama, seperti Imam Ahmad memiliki perpustakaan yang juga besar, ya kan, para ulama-ulama. Nah itu diwarisi, dan perpustakaan itu tidak hanya di kota Baghdad saja. Jadi oleh sebab itu sebagian besar karang ulama yang kita nikmati hari ini karena didapatkan dari kota-kota lain ya. Tapi secara khusus yang disebutkan ketika penyerangan kota Baghdad dia oleh Holokokan saat itu sangat merugikan umat Islam dengan kehilangannya kekayaan karang-karang ulama yang begitu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazal khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya tadi untuk Pak Irwin, dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Tadi disinggung mengenai gerhana, Ustaz. Yang dulu apabila terjadi gerhana, manusia merasa takut. Tapi untuk zaman ini malah menjadi tontonan dan hanya dijadikan suatu fenomena yang luar biasa atau jarang terjadi. Karena kabarnya tersebut sudah tersebar sebelum terjadinya gerhana, sehingga urgensi rasa takut kepada Allah-Nya itu hilang. Bagaimana dengan fenomena seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Baik, tentu kewajiban kita adalah menyadarkan kaum muslimin bahwa tujuan terjadinya peristiwa-peristiwa alam seperti itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa semua segala urusan ini, segala apapun yang ada di bumi ini, di alam ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah adanya gerhana bulan adalah membuktikan bahwa bulan itu ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda kebesaran Allah itu adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Karena ada orang mempertuhankan matahari dan bulan karena begitu merasa banyaknya faedah dan kekaguman terhadap makhluk Allah yang itu, maka Allah buktikan bahwa dia punya cacat, buah kelemahan. Ya, kalau seandainya matahari itu bisa dengan semau mengatur dirinya, tentu dia tidak akan pernah kena gerhana dan tidak akan berjalan sebagaimana maunya dia sendiri. Dan juga bulan, arti menunjukkan bahwa semua sebagian terkecil apapun di alam ini atas perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fungsi gerhana, ayatani min ayatillah yukhaifuhumullahu taala ibadahu. Terjadi gerhana bulan dan matahari itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan rasa takut kepada hamba-hamba tentang peristiwa itu. Bahwa suatu hari gerhana itu tidak, bulan dan matahari tidak hanya saja bergerhana, tetapi akan hancur dan melebur dan saling berantakan. Ini pengingatkan akan terjadinya, akan berakhirnya bumi dengan alam ini segala isinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkat keimanan orang-orang dahulu ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka justru menimbulkan kesadaran, ya, takut mereka akan terjadi hari kiamat, sehingga tadi peristiwa munculnya api besar di kota Madinah sangat membuat orang ya sangat tunduk, menyadarkan diri mereka. Nah, ini di antara hikmah-hikmah adanya ujian dan cobaan diberikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia sadar kembali bahwa mereka itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa manusia hanya menjadikan sebagai momen-momen bahagia untuk berpose dan untuk mengambil momen-momen foto-foto segala macamnya? Karena memang tingkat kesadaran mereka untuk menghayati secara ilmu keimanan itu tipis. Maka oleh sebab itu ketika hal-hal itu tidak dihayati dengan besar kekuasaan Allah, betapa dunia ini akan berakhir, matahari yang selama ini kita nikmati cahayanya pada suatu hari dia juga akan bisa hancur dan melebur, ya, termasuk bulan yang disenangi oleh manusia ketika purnamanya. Nah, ini tentu menundukkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya hal itu adalah untuk menyadarkan manusia. Ya, kalau seandainya malam dan siang bisa diatur oleh manusia, saya kira negara-negara maju sekarang sudah mungkin memperpendek malam atau memperpanjang siang, ya. Dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu yang perlu ditingkatkan adalah penghayatan ilmu dan iman kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil pelajaran hikmah yang berbekas kepada tingkah laku dan juga pengetahuan mereka, tingkah laku mereka, ubudiah mereka kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Naam, baik, sekarang jazal khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan kami mohon maaf Ustaz untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. waktu yang sudah habis untuk kita acara di kesempatan pagi hari ini. Ya, mungkin ada penutup yang dapat disampaikan untuk para pemerhati Roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih untuk pemirsa dan pendengar yang telah bergabung dalam acara kita pagi ini atau kajian kita pagi ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu dan umur kita. Terima kasih semua untuk para tim dari studio Celensi maupun studio Mini Stadium Syafi'i. Semoga Allah SWT menjaga antum semua. Mohon maaf atas jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.